السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والكرم، أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، إخوان sekalian rahimani wa rahimakumullah, istilah mengenal sunnah sebagaimana yang digadang-gadangkan kadangkala tidak selaras dengan apa yang terjulurkan di lisan dan tulisan dari kalimat dari rekan-rekan yang konon disebut mengenal sunnah. Karena mengenal di sini kalau cuma kenal saja, namun tidak mengaplikasikannya atau minimal justru menentangnya, dalam rangka menentangnya atau semi menentang sunnah, maka ini tidak ada manfaatnya. Karena sunnah Nabi SAW semuanya adalah berkah, barokah. Dan perbuatan-perbuatan Nabi pada asalnya untuk diikuti. Makanya disebut sunnah muttaba'ah, yaitu sunnah yang diikuti. Imma dia menjadi wajib atau mustahab. Makanya ikhwah sekalian rahimakumullah, di lapangan kita mungkin menyaksikan beberapa realita mindset sebagian dari ikhwah yang Allah Ta'ala sebenarnya telah memberikan hidayah irsyad terhadap sunnah Nabi SAW yang seharusnya ilmu tersebut menjadikan kalbunya lebih insaf, lebih menerima apa-apa yang Rasulullah SAW amalkan dan anjurkan walaupun tidak diwajibkan. Dan ketika sebagian ikhwah mempraktikannya, maka hendaklah dia bersikap lapang dada dan menyenanginya sebagaimana dia senang ketika ada sebagian insan berusaha untuk tidak isbal. Kerap kali kita ini hanya memandang bahwa saya sunnah itu jenggot dan isbal, dan tidak isbal khas. Maka itu sudah menjadi simah dari sunnah dan khalas cuma seperti itu. Dan di antara sunnah yang kadang bukan hanya orang awam jemaah, bukan hanya orang yang tidak mengenal sunnah, sebagian dari gelintir dari ikhwah yang Allah telah rizkikan kepada dia pemahaman terhadap manhaj dan sunnah, ketika ada sebagian rekannya melakukan ta'adud, apa ta'adud ikhwan? Ta'adudul adiyan atau ta'adudul zaujat kira-kira? Ta'adud artinya apa ikhwan? Double. Poligami. Itu kemudian apa yang terjadi? Sebagian dari ikhwah mengkritisi perbuatannya seolah-olah itu adalah bencana untuk kaum muslimin, atau seolah-olah itu bencana buat dirinya, padahal dia tidak ada persoalan untuk itu. Seolah-olah itu bukan sunnah Nabi SAW. Seolah-olah dia akan sengsara dunia akhirat dengan ta'adudnya itu, atau seolah-olah itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Jadi ketika kita melihat ada rekan, masya Allah tidak isbal, alhamdulillah antum dapat hidayah. Tapi ketika ada teman menikah lagi, kata dia apa? Qadarullah ma syaa fa'ala, ini musibah. Musibah di mana? Mungkin dia menikah lagi karena apa? Menghindari perzinahan. Justru di sini berkah ya kawan. Walaupun mungkin nanti ada masalah, namanya pernikahan, kelak akan ada masalah. Maka kenapa kita kemudian masih meng-underestimate yang syariat ini gitu loh? Seolah-olah kita ikut-ikut dengan emak-emak yang biasa ngumpul ketika nganterin anak-anak sekolah. Apa bedanya kemudian emak-emak dengan yang jenggotan kalau kayak gitu? Kalau dalam masalah ini mereka masih menyindir orang-orang yang melakukan praktik ta'addud az-zawjat. Padahal itu syariat Allah Ta'ala yang mau mempraktikannya karena lillahi ta'ala, maka Allah berikan dia keberkahan. Ikhwas sekalian, kita perlu mengetahui dan kita sudah tahu mungkin. Hadith Nabi SAW riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak. Thalathun atau thalathatun wajibun ala Allahi aunuhum. Ada tiga golongan, tiga pihak yang wajib atas Allah Ta'ala menolong mereka. Pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Dan semua tiga kategori ini mutlak muqayyad, mutlak yang ditakyid. Al-mujahidu fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad tapi fi sabilillah, berarti niatnya benar, pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Adapun al-mujahid semata tanpa fi sabilillah, enggak dijamin pertolongan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau fi sabilillah, berarti nawaitunya fi sabilillah, maka dijamin oleh Allah Ta'ala. Aun, pertolongan Allah Ta'ala. Ini satu. Setuju semua orang. Setuju semua ijma' bainal muslimin. Ini perkataan Nabi SAW. Kemudian yang kedua apa? Al-mukatabu yuridul ada. Mukatab itu budak yang siap untuk mukafaahnya digadaikan atau ditahan demi pembebasan dirinya kelak di suatu saat. Ya, dan dia menginginkan dengan itu apa? Bebas. Ya. Maka akan Allah Ta'ala bantu sampai dia merdeka untuk menunaikan kemerdekaannya kelak. Ini sepakat ya, kalau yang faham sepakat. Maksudnya di sini ya, ini karena enggak ada perbudakan zaman sekarang. Tapi kalau yang faham sepakat, iya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. Ini yang ketiga yang sebagian dari kita itu kok untuk blok ini kita setuju, blok ini enggak setuju. Padahal Nabi SAW mengatakan an-nakihu. An-nakih di sini am dengan al tadi. Al istighraqiyah untuk siapapun yang menikah tapi dengan taqid apa? Yuridul afaf, menginginkan penjagaan terhadap hati atau kemaluannya. Iffah, menginginkan iffah, maka pasti Allah tolong itu. Nah, lafal an-nakih di sini am. Siapapun yang mau menikah tapi dengan karakteristik apa? Menginginkan apa? Aifah. Taib an-nakih di sini lafal an-nakih, an-nakih. Kita kalau belajar usul fikih al di sini untuk istighraqiyah dan mencakup am, umum. Baik nikah pertama, kedua dan seterusnya. Tidak ada taqyid dari urusan nikah keberapa dari Rasulullah SAW. Tapi pasti Allah bantu kalau memang tujuannya apa? Jujur, yuridul afaf. Kita setuju itu ketika apa? Melihat bujangan-bujangan mau nikah untuk pertama kalinya. Wah, ini kamu bakal dibantu sama Allah. Tapi kenapa ketika ada orang mau yang keberapa, ikhwan? Yang kedua, tiga, empat misalnya. Enggak, kamu enggak dibantu sama Allah. Kenapa begitu? Padahal mungkin dia mungkin ada kesulitan di rumah tangganya, enggak bisa menunaikan syahwatnya, atau istri mungkin sudah tidak bisa lagi menyempurnakan keinginannya gitu. Kita tidak tahu. Lil buyuti asrar, rumah-rumah memiliki rahasia yang kita tidak tahu mungkin. Nah, kemudian sebagian dari ikhwah walaupun jenggotan, tapi jenggotnya tidak mencerminkan spirit untuk ini, jemaah sekalian. Padahal justru problematika umat ini diantaranya adalah maraknya perzinahan karena mindset-mindset yang masih sempit seperti ini. Padahal Nabi SAW sudah menjamin dan Allah menjamin akan Allah bantu orang-orang yang seperti ini. Walaupun nikah pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau memang jujur tujuannya yuridul afaf, maka pasti Allah Ta'ala bantu orang ini. Itu yang wajib kita imani. Ya, adapun kalau diri kita mau nikah lagi, apakah benar yuridul afaf atau tidak? Nah, itu refleksikan diri kita, sepertinya belum. Tapi kalau orang lain, kita enggak bisa su'udzan kepada mereka sebelum ada qarinah yang kuat, ada indikator yang kuat bahwa ini orang cuma laga-lagaan. Yang seperti ini baru kita celah. Antum tuh cuma pengen pamer doang kan, kelihatan dari laganya. Nah, ini baru kita nasihati. Tapi kalau emang dia butuh, kenapa enggak? Ya, begitu. Ya, kenapa antum kok agak tegang dengernya nih? Hah? Ya. Enggak ada maksud apa-apa, ikhwan. Anda cuma pengen memuntahkan aja, ya. Tapi ini bukan tentang Anda, bukan. Bukan. Enggak, ini tentang kaum muslimin, tentang salafiyin, ahlus sunnah, ya. Karena sebagian salafiyin hijrahnya itu hijrah blok M. Ya, dibilang hijrah enggak total karena blok M hijrahnya. Ngerti maksudnya, ikhwan? Enggak ngerti. Ya udah, enggak apa-apa. Antum lihat kajian-kajian cuman yang penting besar-besaran saja, itu hijrah setengah-setengah orang-orangnya. Dibilang belajar enggak, dibilang enggak, kelihatan belajar. Ya, tapi belajar manhaj enggak. Poligami sebagiannya anti masih. Gimana ini? Katanya kenal sunnah. Ya, dan melabelkan sunnah itu yang penting cuma apa? Jenggot dan celana cingkrang. Dan kalau tempat gaul pakai peci yang belakangnya ada bolongan, peci gaul tuh. Udah seperti itu, udah khalas, itu udah muhajir fi sabilillah. Ya, seperti itu belum, ikhwan. Makanya belajar itu enggak cuma setengah-setengah, kemudian yang sesuai hawa nafsu, amin. Tidak sesuai hawa nafsu, Allahul musta'an, gitu. Enggak bisa, semuanya komplit. Ya, semuanya komplit. Kita terima apa yang sudah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Baca surat An-Nisa. Ya, untuk yang berumah tangga banyak baca surat An-Nisa. Itu surat berkaitan banyak tentang keluarga. Baca juga pertengahan surat Al-Baqarah, terutama akhir-akhir juz 2. Kita harus banyak belajar, ikhwan. Sebelum melangkah, sebelum apa, kita belajar tentang masalah usrah, fiqh usrah, tentang keluarga, tentang warisan, tentang hak istri, suami dan seterusnya. Ada di surat An-Nisa, banyak sekali itu. Kebanyakan barang siapa yang mempelajari surat-surat tersebut, ayat-ayat tentang hukum-hukum dalam rumah tangga, itu insya Allah dia akan menemukan bahwasanya solusi masa depan keluarga itu hanya ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menemukan bahwasanya mau nikah 1 2 3 4 selama dia mempelajari dan menunaikan, merealisasikan apa yang menjadi syariat Allah di surat-surat ini, maka enggak ada muskilah, wallah enggak ada muskilah. Tinggal seberapa kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kaum muslimin. Sayang kita itu udah enggak jujur, nyinyirin orang pula, ngurusin rumah tangga orang pula, itu kita, ikhwan. Ya, atau jangan-jangan ini semua adalah cerminan kegagalan diri kita. Pengen tapi enggak bisa, makanya mencela orang-orang yang mampu. Kayak gitu, kadang-kadang seperti itu, ikhwan. Taib, lanjut. Ini enggak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas sebenarnya. Tapi enggak tahu, anak pengen muntah aja sekarang, enggak tahu kenapa. Ya, apakah ini masuk angin atau gimana, Pak? Gerimis ya. Taib, tafadhal qari, ya. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qad tanawwa'at dalalatuhuma 'ala dhalik fataratan bi dhikril 'uluw wal fawqiyyah wal istiwa'i 'ala al-'arsy wa kaunihi fis sama'i mithlu qawlihi ta'ala mithlu qawlihi ta'ala wa huwal 'aliyyul 'adzim sabbihi isma rabbikal a'la yakhafuna rabbahum min fawqihim الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طيب. Di sini kita akan menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah berkaitan dengan tema apa? Kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَقَدْ تَنَوَّعَتْ دَلَالَتُهُمَا عَلَى ذَلِكَ, yaitu dalalah tentang uluhu dhat dan uluhu sifat, kemahatinggian Allah dari dua sisi, dari dua hal. Pertama dari segi dhat dan dari segi sifat. Apa maksudnya? Kemahatinggian Allah dari segi sifat berarti tidaklah ada suatu sifat kesempurnaan kecuali Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada apa yang tersifati tersebut dan paling memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifat tersebut. Jadi kemahatinggian sifat, yaitu sifat-sifat Allah itu semuanya maha tinggi. Tidak ada yang semisal dari makhluknya tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Walaupun sama secara lafal atau makna lafal, tetapi secara kaifiyah itu Allah Ta'ala lebih tinggi sifatnya. Adapun uluhu dzat, yaitu kemahatinggian secara dzat, ini kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala secara dzat di atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian dalilnya adalah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah fataratan yadhkuru atau fataratan bi dzikril uluwi wal fawqiyyati wal istiwa'i 'alal 'arsy wa kaunihi fis sama'. Dalalah tentang ulu, dalil-dalil tentang ulu kadang-kadang disebutkan langsung dengan lafal ulu atau yang semisal ulu, maksudnya dengan derivasi lafal ulu, ketinggian, atau fawqiyah, keberadaan di atas, atau al-istiwa 'alal 'arsy, 'alal 'arsy, atau beristiwa di atas arsh, ya, meninggi di atas arsh. Dan ana merujuk dari statement ana bahwa istiwa itu tidak bisa dikatakan duduk, tapi hakikatnya sebagian salaf ternyata memang menafsirkan al-istiwa atau mengatakan al-istiwa bisa dimaknai sebagai ku'ud, yaitu duduk di atas arsh, yaitu sebagian salaf mengatakan seperti itu. Maka ana rujuk dari penafian ana pemaknaan istiwa terhadap duduk, maka bisa dikatakan al-istiwa bersemayam atau duduk di atas arsy, karena sebagian salaf mengatakannya dan ana tidak berani untuk menyelisih salaf dalam masalah ini. Maka istiwa di sini memang pada awalnya dia secara bahasa dimaknai apa? Dimaknai istiqrar atau al-ulu, ya, di atas ya, meninggi di atas. Tapi bisa juga dimaknai al-qu'ud oleh sebagian salaf. Ya begitu. Wa kaunihi fis sama, atau menyebutkan keberadaannya di langit. Ya, di langit bisa diterjemahkan di atas langit. Jadi empat tersebut ya ikhwah, dalam Al-Qur'an kadang disebutkan al-ulu, kadang disebutkan fauq, ya, di atas, kadang disebutkan beristiwa di atas arsy, kadang disebutkan keadaannya Allah Ta'ala, keberadaan Allah Ta'ala di atas langit. Mithlu qawlihi Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa huwa al-aliyyul azim, dan dia adalah maha tinggi lagi maha agung. Di sini al-ali jelas menyebutkan tentang al-ulu, ketinggian secara langsung. Sabbihis ma rabbikal a'la, ya, ada lafal al-a'la, disifati dengan al-a'la, menunjukkan ulu langsung dengan lafal al-a'la. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, ini dengan fawqiyah, ya, fawq, di atas mereka, jadi Allah Ta'ala di atas mereka, ya, dengan lafal fawq. Kemudian dengan al-istiwa 'alal 'arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, beristiwa di atas arsy. Ini jelas beristiwa di atas arsy. Kemudian aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ard, ya, apakah kalian merasa aman dari siapa yang ada di atas langit? Fis samaa', di sini di atas langit, maka ta'bir di sini dengan kaunuhu atau kaunihi fis samaa', di atas langit, ya. Jadi itu dari Al-Qur'an menyebutkan kemahatinggian Allah itu dengan beberapa ta'bir, dengan beberapa pengungkapan. Imma mengungkapkan ulunya, ketinggian Allah Ta'ala, imma mengungkapkan fauqiyah, yaitu keberadaannya di atas sesuatu, atau imma mengungkapkannya dengan al-istiwa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Masih sempat tidur, Pak Aliman. Ini udah dekat loh, Pak. Wa kaunu fis sama', atau dengan yang keempat, keberadaan Allah Ta'ala di atas langit, ya. Tapi kemudian wa qawlihi wal 'arsyu fawqa dzalika wallahu fawqal 'arsy, dan 'arsy di atas semua itu, dan Allah Ta'ala di atas 'arsy, fawqiyah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama', ya, apakah kalian tidak mempercayaiku sementara aku adalah kepercayaan Allah Ta'ala yang ada di atas langit? Begitu, man fis sama', ya. Taib, itu hadisnya. Jadi ini jelas insyaallah, ya, ayat-ayat yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perbedaan antara diri kita dengan siapa? Dengan Asy'ariyah. Adapun Asy'ariyah, mereka menetapkan sifat ulu secara makna, tapi tidak menetapkan sifat ulu secara zat. Paham enggak ikhwan maksudnya? Kita menetapkan sifat ulu secara makna dan zat. Apa bedanya ikhwan antara kita dengan Asy'ariyah? Kita menetapkan Allah Ta'ala maha tinggi secara zat dan makna, yaitu dirinya maha tinggi secara zat, dan secara makna, secara apapun, secara sifat. Tetapi mereka tidak mengatakan itu. Mereka mengatakan, ya secara makna kita mengimani Allah Ta'ala Maha Tinggi. Makanya kalau misalnya antum melihat orang-orang Asy'ari bilang Allah Maha Tinggi, tapi maksudnya Maha Tinggi secara apa? Maknanya ya makna saja, tapi secara hakikatnya, zatnya enggak. Karena ketika kita mengatakan Allah Maha Tinggi secara zat, kata mereka itu berarti membutuhkan tempat. Ya, dan itu seperti memfisikkan Allah, kata mereka. Maka kita enggak mengatakan Allah Ta'ala Maha Tinggi secara zat. Begitulah ala kulli hal, itulah perbedaannya. Dilanjutkan faddal. Wa taratan bi su'udil asya'i wa 'urujiha wa raf'iha ilaih. Mithlu qawlihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa qawlihi ta'ala ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi wa qawlihi ta'ala bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa la yas'adu ila Allahi illa at-thayyib wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'rujul ladzina batu fikum ila rabbihim wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil lail. Wa taratan bi su'udil asya', kadang-kadang pentakbiran atau pengungkapan kemahatinggian Allah itu dengan menyebutkan su'ud. Su'udul jabal artinya apa? Su'ud, naik, naiknya sesuatu. Wa 'urujuha atau wa 'urujiha wa raf'iha ilaihi, semua artinya sama, terangkat naik gitu. Ya, terangkat atau naik itu sama. Su'ud naik, 'uruj diangkat, raf diangkat, sama semua. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya ilaihi, dhamir hi di sini huwa kembali kepada Allah Taala, kepada Allah lah al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik itu dinaikkan, naik kepada Allah Ta'ala. Makna di maka di sini lazimul qaul dari ilaihi yas'adu adalah bahwasanya sang huwa di sini yaitu Allah Ta'ala tinggi. Karena yang namanya naik kan meninggi. Sekarang Allah di mana? Allah enggak di mana-mana. Karena kalau kita bilang di mana bertempat nanti gitu kata mereka. Lalu sekarang ini bagaimana tafsirnya? Kepadanya lah naik al-kalimut thayyib. Naik ke mana kira-kira? Naik ya ke atas. Tapi kalau untuk Allah, amalan enggak naik ke mana-mana. Lah terus naik di sini apa maksudnya naik di sini? Ya Allahu a'lam gitu kata mereka. Ya, mulai bingung. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Malaikat dan malaikat Jibril itu naik menujunya, menuju Allah Ta'ala. Taib. Sekarang ta'ruju ilaihi, Allah sendiri yang mentakbirkan itu, mengatakan itu. Yang naik adalah malaikat dan malaikat Jibril itu roh. Naik ilaihi, kepadanya. Iya. Ya begitu. Kira-kira malaikat naik menuju Allah itu secara makna atau secara zat malaikatnya naik? Secara zat kan? Secara zat. Iya. Kemudian barrafa'ahu Allahu ilaih, melainkan Allah Ta'ala mengangkatnya menujunya. Siapa yang maksud sini? Nabi Isa alaihissalam. Seperti sekarang Nabi Isa ada di langit. Taib. Allah Ta'ala angkat kemana? Ke atas. Lalu terus di sini ilaihi, kepada Allah Ta'ala, ilallah. Allah angkat Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, berarti Allah Ta'ala di atas segalanya, khalas. Ya, karena naik menaikkan sesuatu menuju berarti mengangkat sesuatu menujunya, menaikkan menuju, meninggikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala yas'adu illa ilallahi illa thayyib. Dan tidak ada yang naik menuju Allah Taala kecuali yang baik-baik saja. Jelas. Kemudian firman Allah, sabda Nabi SAW, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum ila rabbihim." Kemudian naiklah alladzi batu fikum, yang bermalam bersama kalian ke menuju Rabb mereka. Apakah ini maksudnya seperti malaikat pencatat amal? Kemudian yarfa'u ilaihi 'amalul laili qabla 'amalin nahar. Wa 'amalin nahar qabla wa 'amalun nahari qabla 'amalil lail. Amalan-amalan itu akan diangkat nanti. Diangkat menuju Allah Ta'ala. Dan ketika diangkat menuju, maka apa yang terjadi, berarti Allah Ta'ala di atas, ya, ini menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala. Baik, kemudian wa taratan binuzulil asya'i minhu wa nahwi dzalik mithlu qawlihi ta'ala tanzilun min rabbil alamin wa qawlihi ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Ya, lanjut. Ila ghairi dhalika minal ayati wal ahadithi allati tawatarat 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'uluwillahi ta'ala 'ala khalqihi tawaturan yujibu 'ilman daruriyan bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalaha 'an rabbih wa talaqatha ummatuhu 'anhu. Dan yang ketiga, metode ta'birnya Allah Ta'ala tentang kemahatinggian dirinya kadang-kadang dengan nuzulil asya'i minhu, yaitu turunnya hal-hal dari Allah Ta'ala, seperti firman Allah tanzilum mir rabbil alamin, yaitu turunan dari rabbil alamin. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala berarti diturunkan kemana? Ke bawah, ke bumi ini, ya. Kauna qawlihi ta'ala qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Di sini ada min, yaitu Allah Ta'ala telah menurunkan malaikat Jibril dari Rabbmu, yaitu Rabbmu telah menurunkan malaikat Jibril darinya. Berarti Allah Ta'ala di mana? Ya tentu di atas mereka semua. Kemudian Ruhul Kudus datang dari Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala di atas dan Ruhul Kudus kan turun, berarti kan jelas sekali. Ya. Kemudian firman kesabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir. Turun Rabb kita menuju ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Ikhwan sekalian, antum ngantuk atau tidak? Ngantuk enggak ikhwan? Anda ngantuk, ya. Antum kok enggak? Anda ngantuk karena Anda merasa hati antum ngantuk kayaknya. Iya, Anda merasa hati antum itu sedang ngantuk. Kalau yang biasa udah biasa. Enggak, yang antum-antum yang umumnya ini, jumhur. Ada apa dengan antum, ikhwan? Seperti hati antum itu seperti kaca mobil yang ketika hujan di luar. Itu kayaknya harus digini-giniin, harus diginiin dulu biar kelihatan jelas. Ya, ada apa dengan antum? Lemah, lemes. Kenapa antum? Anda walaupun ngantuk harus tetap bugar, ikhwan, dan harus datang kemari. Maka anda beritahu, ikhwan, untuk antum yang agak sedikit Allah uji dengan kemalasan, ya. Soal untuk kuman jemaah Thoriq, ya, karena jumhurnya malas ngaji, ya, itu kita bilang ke antum ikhwan supaya antum tetap bugar. Antum sekarang ikhtiar dengan beragam hal dari makanan, meninggalkan makan nasi misalnya, atau menyedikitkan porsi nasi misalnya, dan mengganti untuk karbohidrat dengan selainnya misalnya. Itu tapi itu ikhtiar apa? Ikhtiar fisik, ya, ikhtiar makanan. Tapi ada ikhtiar yang lebih syar'i daripada itu, ikhwan. Nasi halal, maka jangan haramkan untuk diri antum selama itu halal, ya. Tapi ada ikhtiar syar'i yang antum lebih layak untuk mengamalkannya sebelum ikhtiar nasi. Ada ikhtiar syar'i, ikhtiar nasi, ya. Ikhtiar syar'i apa? Sebagaimana hadis Fatimah radhiyallahu anha. Gimana hadisnya? Fatimah radhiyallahu anha istri siapa? Ali bin Abi Thalib. Punya anak Hasan Hussein. Kemudian bapaknya beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan ini hadis ini penting sekali, ikhwan. Hadisnya Ahlul Bait gitu, ya. Apa gerangan di hadis tersebut? Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yastas'alul khadim atau khadim al-bait. Minta pembantu untuk rumah. Kira-kira kalau seorang perempuan atau istri minta dihadirkan pembantu karena apa, ya, ikhwan? Capek, yang ngurus rumah, nyuci piring, nyuci baju, bersihin rumah, ya, masang pintu, masang bohlam, benerin genteng, ya, nyambungin listrik, kemudian ngisi token, ya, ke pasar. Ini namanya akhwat tangguh, ya. Itu akhwat tangguh hanya ada di Facebook, tenang aja, ya, di dunia nyata enggak, rata-rata enggak gitu. Ya, anda pernah lihat akun namanya Akhwat Tangguh itu anda, waktu anda masih bujang lihat Akhwat Tangguh anda sepertinya bertawud pada Allah, jangan sampai anda ketemu yang seperti ini. Kalah tangguh nanti anda soalnya. Nah, Fatimah berarti membutuhkan khadim, khadim, pembantu untuk membantu urus rumah tangganya. Tapi Rasulullah SAW, beliau melihat siapa Fatimah dan putrinya siapa. Syuf, kalau misalnya Rasulullah aminkan, ya udah kita carikan pembantu, maka istri-istri antum semua akan memberikan hujah dengan ini semua. Iya. Tapi Rasulullah kemudian apa? Mengganti keinginan tersebut dengan apa? Zikir. Coba kalau Rasulullah turuti, oh iya iya cari pembantu. Nanti takutnya menjadi syariat. Diwajibkan satu rumah punya pembantu. Repot kan? Repot. Mendingan pembantu tersebut kita jadikan istri kedua kan? Cuman sayangnya pembantunya ya dari desa gak enak ya. Taib. Nah, apa kata Nabi SAW? Tusabbihina thalathan wa thalathin. Tasbihlah 33 kali. Kemudian tahmadina thalathan wa thalathin. Baca alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbirina thalathan wa thalathin. Thalathan arba'an wa thalathin. Arba'an wa thalathin. Takbir 34 kali. Genap 100 kan? 33, 33, 34. Genap 100. Itu sebelum kamu tidur malam. Baca itu ikhwan. Ya. Udah, itu aja. Hadisnya itu aja. Apa yang kita pelajari ikhwan? Fatimah memiliki keletihan. Yang ternyata zikir ini bisa memberikan apa? Semangat dan kebugaran antum. Begitu coba. Iya. Semangat kebugaran. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Seperti antum lihat anak gimana. Ya. Iya, antum ngantuk, ana bugar. Ana ngantuk, antum ngorok. Ya kan? Coba kalau ana terinfluence dengan subhat-subhat mata antum itu yang case closed itu ya. Itu ana udah enggak bisa berkutik kan mungkin. Tapi ana enggak terpengaruh dengan insyaallah dengan godaan rayuan mata antum ya kayak gini-gini itu. Enggak pengaruh. Segerin. Ini baru pagi, ikhwan. Ya anda tahu di luar masya Allah dingin masya Allah. Ya antum kesini coba dari Cilangkap dingin. Tapi buat apa kita kesini ngantuk tidur kemudian mendung ya. Tapi mau tidur juga nggak apa-apa, nggak larang tuh fatal. Cuman ya ya ya gitu deh ya ya begitu. Langsung keluar masya Allah. Anda baru ngomong langsung keluar nggak terima beliau. Sampai mana ya ikhwan tadi? Kita bicara apa tadi? Sampai mana tadi? Aila ghairi dhalika minal ayati wal ahadith allati tawatarat 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat dan hadith yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak teriwayatkan tentang apa? Fi 'uduwillahi ta'ala 'ala khalqih. Dalam tema apa? Dalam tema ini berarti mutawatir secara lafzan atau makna? Secara makna. Jadi mutawatir terbagi menjadi dua macam. Ada mutawatir lafzan, ada mutawatir makna. Maka ini mutawatir makna karena terlalu banyak hadis-hadis dan athar yang menunjukkan akan hal tersebut dengan beragam riwayat dan lafal, tapi maknanya sama. Semua menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Tawaturan yujibu ilman daruriya. Tawatur, mutawatir yang melazimkan ilmu secara absolut mutlak darurat. Semua orang harus tahu. Bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha an rabbih wa talaqatha ummatuhu an. Yaitu bahwasanya Nabi SAW mengatakan hal seperti itu tentang Rabbnya, yaitu kemahatinggian Allah, dan umat itu telah menerimanya dan menerima hal tersebut secara fitrah, secara nalar, secara dalil. Begitu ya ikhwan. Tapi memang zaman makin kemari yang namanya mutawatir atau ijma' itu seringkali disingkirkan oleh hawa nafsu. Bahkan yang sudah menjadi fitrah dialihkan gara-gara hawa nafsu. Itulah manusia zaman sekarang, ikhwan. Ya manusia zaman sekarang. Baik, dilanjutkan. Wa ammal ijma'. Wa ammal ijma'u faqad ajma'a as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsanin wa a'immatu ahli sunnati 'ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi 'ala 'arsyih. wa kalamuhum mamlu'un bidzalika nassan wa dhahiran. Qala al-Auza'i kunna wattabi'una mutawafirun naqulu inna Allah ta'ala dzakarahu fawqa 'arsyi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnah. Gimana? La inna Allah ta'ala. Inna Allah ta'ala dzakarahu. Kif? Nah, dzakarahu ini apa maksudnya? Dzikruhu ta'ala dzikruhu. Inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa 'arsyi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnatu minas sifat. Qala al-Auza'i hadha ba'da zuhuri madhhab Jahmin an-nafi li sifatillahi wa 'uluwwihi li yu'rafa an-nasa anna madhhab as-salafi kana yukhalifu madhhab Jahm. Wa lam yaqul ahadun minas salafi qattun inna allaha laysa fis samai wala innahu bidhatihi fi kulli makan wala inna jami'al amkinati wala inna jami'al amkinati bin nisbati ilaihi sawa'un wala innahu la dakhilul alami wala khariju wala muttasil wala munfasil wala innahu la tajuzul isyaratul hisiyatu ilaihi bal qad asyara ilaihi a'lamul khalq bihi a'lamul khalqi bihi fi hajjatil wada'i yauma arafata fi dhalikal mujamma'il azim hinama rafa'a isba'ahu hinama rafa'a isba'ahu ila sama'i yaqulu Allahumma ashhad yushhadu rabbuhu ala iqrari ummatihi bi iblaghihi risalah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya. Wa amma ijma' kaum muslimin, ijma'nya sahabat, maksudnya sini ijma' wa faqad ajma'a as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan wa aimmatu ahli sunnah. Wa aimmatu ahli sunnah. Sahabat, tabi'in dan para imam ahli sunnah mereka bersepakat ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi ala 'arsyih. Bahwasanya Allah Ta'ala di atas langit-langit, di atas arsh. Jadi ijma'. Ya. Wa kalamuhum mamlu'un bidzalika nassan wa dhahira. Kalam mereka penuh dengan itu semua secara nas dan secara zahir. Lihat ikhwan, orang-orang kenapa mereka tidak disebut salafi? Mereka kenapa tidak mengikuti madhab salaf? Karena mereka tidak mau belajar kitab-kitab salaf atau kitab-kitab yang mengambil ilmu dari salaf atau sesuai dengan pemahaman salaf. Sekarang siapa di antara orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah versi singkatan yang mau belajar syarhus sunnah, baik Al-Barbahari atau Al-Muzani? Tidak mau mereka. Bahkan banyak dari mereka menganggap kitab syarhus sunnah Al-Muzani itu kitab yang diada-adakan, bukan milik Al-Muzani. Mereka menyangkal hal tersebut. Sebagaimana mereka tidak mempercayai bahwasanya kitab Al-Ibanah, Al-Usul Diniyah, Diyanah, dan kitab Maqalatul Islamiyin karya Abu Hasan Al-Asy'ari, itu sebagai kitab Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka enggak percaya. Iya, mereka enggak percaya. Jadi mereka tidak mau mempelajari betul-betul bagaimana kitab-kitab salaf atau kitab-kitab pemahaman salaf. Enggak mau. Maka mereka rata-rata mungkin baru mau membaca kitabnya Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah, tapi itu dalam rangka apa? Mengkritisi, bukan dalam rangka untuk bertadallu'. Apa tadallu' itu? Menyusu ilmu di situ. Enggak, bukan. Mereka berusaha, dan ini dilakukan teman-teman anak sendiri, yang semoga Allah berhidayah. Mereka mungkin membongkar-bongkar kitab Ibnu Taimiyah dan mencari-cari apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Iya, seperti itu. Tiap menjelang maulid Nabi, mesti banyak kutipan-kutipan dari kitab Iqtida' Siratul Mustaqim yang seolah-olah Ibnu Taimiyah itu menyetujui maulid Nabi. Itu udah musiman. Tapi begitulah syaitan atau iblis berusaha untuk memberikan talbis. Itu satu kitab itu banyak celaan terhadap kebid'ahan. Termasuk diantaranya yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu termasuk hal yang diada-adakan dalam agama. Tapi seolah-olah di anggap oleh mereka dengan kutipan yang kutipan politisir itu, mereka anggap seolah-olah Ibnu Taimiyah itu insaf dan sering memuji Ibnu Taimiyah. Coba baca dong bukunya Iqtida' Shiratal Mustaqim. panas itu orang dengarnya. Panas dari awal sampai khatamnya, panas itu hati orang-orang yang pegiat bid'ah. Karena itu kitab itu untuk membantah tentang subhat-subhat dalam bid'ah. Tapi gitu ikhwan. Jadi kalau kita mengambil ilmu dari kitab-kitab salafi, yaitu salafi sih maksudnya ahlus sunnah, tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya betul-betul kita bismillah, kita mempelajari, mengamalkannya, maka alhamdulillah taufik dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita enggak pernah mempelajarinya, susah. Yang kadang-kadang mungkin kita ingkari sesuatu yang sebenarnya itu adalah madhab salaf. Sebagaimana Anda pernah mengingkari tentang masalah duduknya, tafsiran istiwa dengan duduk. Karena Anda tidak tahu, jahil. Maka Anda harus rujuk ketika Anda tahu. Tapi sebagian orang tidak Allah beri taufik dalam hal ini. Jelas-jelas sampai Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, walaupun beliau bukan di zaman salaf, dan beliau di era 8 Hijriah, itu menulis kitab namanya Al-Uluwil Aliyil Ghaffar, yaitu tentang kemahatinggian Allah. Di situ ada ratusan riwayat yang jelas sekali dari Nabi dan para salaf tentang kemahatinggian Allah, dan jelas ijma' model, apalagi yang kita perlukan lagi kalau sudah seperti ini. Tapi tetap aja diingkari oleh banyak orang, padahal jelas asarnya. Ya. Jadi yang jelas-jelas asarnya mutawatir, seringkali orang-orang yang jahil atau awam itu mengingkarinya. Sekarang kira-kira ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian ulama mengatakan itu hadis Nabi, sebagian ulama mengatakan itu mauquf kepada sahabat Hudzaifah kalau tidak salah. Yaitu kita diwajibkan sama' dan ta'ah walaupun dipukul kitanya, walaupun dirampas hak kita. Sama' dan ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amri muslim. Ya, itu wajib. Walaupun kita dizalimi. Ya, tapi kemudian lihat sebagian dari ikhwan, terutama harokiyin, orang-orang haroki yang mereka Quran mereka seolah-olah Quran, bacaan berita doang isinya, tapi Al-Qurannya tidak sampai ke kalbunya. Apa kata mereka? Kadang-kadang sebagian dari mereka, enggak semuanya, sebagian aja, karena jahilnya mungkin, karena orang awamnya, itu bilang apa ya? Oh, sampai dipukul, sampai apa, dengan nada ketus dan menghina. Padahal yang kita sampaikan ini sesuai dengan teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti kalau sampai dipukul, antum gimana kalau antum diperes misalnya, sama perutan itu diperes, dipajakin begini, tetap gitu sama taat sama taat gitu. Faham enggak maksudnya? Kan banyak dari mereka kayak gitu. Kemudian merecehkan seolah-olah yang kita tuturkan itu enggak ada Islamnya gitu loh. Padahal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikhawatirkan masuk ke dalam bab al-kufur. Sekiranya mereka tahu bahwasanya itu hadis Nabi, mereka tetap mengucapkan itu, khalas. Ya. Kufur, kufur khalas. Diwajibkan bertaubat untuk kembali ke Islam. Bahaya ini masalah. Lihat, udah ada jelas hadisnya, masih dilecehkan oleh sebagian dari orang-orang. Dan banyak kasus-kasus ikhwan tentang isbal, ya, banjir ya katanya, cadar, ninja dan seterusnya. Itu kan semua adalah menuju kekufuran. Yang jelas ada sunnah dan syariatnya dan mudah dipahami, tetap aja tidak sedikit dari orang-orang yang melawan. Makanya yang tadi masalah poligami itu juga, ini ada nyambung nih, ya, ada nyambung nih. Itu juga jangan sampai kita kemudian seolah-olah bersikap apa, anti terhadap syariat tersebut. Khawatirnya pertama-tama kita hanya enggak suka orangnya, tapi lama-lama kita enggak suka poligaminya lama-lama. Khawatirnya gitu. Jadi ketika ada orang yang nikah lagi busra, alhamdulillah. Kalau kita enggak bisa, ya insyaallah nanti di surga insyaallah. Ya begitu aja. Enggak usah kemudian lampulan, ngapain sih dia nikah lagi kayak dabu duitnya banyak aja. Lama-lama mulai diantipati, lama-lama makin lama syaitan akan menggelincirkan dia, bukan membenci personnya, tapi membenci syariatnya tanpa dia sadar. Hati-hati. Ya, jangan jadi kayak sebagian ummahat, ya. Gitu. Kan selama ini antum kan menikahi akhwat, bukan menikahi ikhwan. Jadi ya, jangan jadi ummahat lah, ya. Kemudian qala al-Auza'i kunna wa tabi'una mutawafirun, kami dan para tabi'in itu banyak. Kita katakan inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa 'arsyih, Allah ta'ala itu di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima ja'at bihi as-sunnah min as-sifat, dan kita mengimani apa yang memang ada datang dari sunnah dari masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-Auza'i ini berkata, ba'da zuhuri madhhabi Jahm an-nafi li sifatillah wa 'uluwih. Al-Auza'i atau Abdurrahman Al-Auza'i rahimahullah mengatakan hal seperti ini ketika sudah mulai muncul madhab Jahmiyah an-nafi yang menafikan. Jadi madhab Jahm di sini, Jahm dia mu'arraf ya, ma'rifah, karena dia isim alam. Madhab Jahm yang mana Jahm ini atau madhab ini menafikan sifat-sifat Allah dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Al-Auza'i ini mengklaim bahwasanya kita tabi'in dan para ulama sepakat Allah di atas arsy-Nya. Kita sesuai dengan apa yang ada di hadis aja. Itu beliau sebagai pembelaan terhadap agama Allah Ta'ala dan akidah agama Islam. Karena ketika itu datang madhab Jahmiyah yang mulai untuk mereka menafsirkan atau menafikan sifat-sifat Allah dan kemahatinggian Allah. Tujuannya apa? Al-Auza'i berkata seperti itu. Liya'arifan nasu anna madhab as-salafi kana yukhalifu madhab Jahm. Agar orang-orang mengerti bahwa madhab salaf itu menyelisihi madhab Jahmiyah. Ya. Walam yakul ahadun minas salafi qat. Tidak ada seorang pun dari salaf berkata begini. Inna Allah laisa fis sama. Allah tidak di langit tuh. Tidak ada yang bilang begitu dari salaf. Ya. Wala innahu bidzatihi fi kulli makan. Tidak juga salaf itu bilang Allah Ta'ala secara zat tidaklah dia di setiap tempat. Enggak ngomong gitu. Paham enggak? Ada orang ngomong Allah di setiap tempat. Allah di mana-mana gitu. Ya. Salaf pun tidak berkata Allah Ta'ala tidak di mana-mana. Enggak pernah ngomong gitu juga. Paham enggak maksudnya? Antum bilang Allah di mana-mana, batil enggak? Batil. Tapi kalau antum bilang Allah tidak ada di mana-mana, gimana? Batil juga enggak? Batil. Maka kita enggak ngomong macam-macam. Salaf tuh enggak ngomong macam-macam. Wala inna jami'al amkinati binisbati ilaihi sawa. Dan tidak pula Al-Qur'an ini banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak perlu ada pokoknya. Karena kalau diadakan walaupun menafikan sesuatu secara bahasa basi, jadinya justru mentanqis dan mengurangi kemahatinggian atau kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikatakan oh Allah Ta'ala la dakhilal alam wala kharijah. Allah Ta'ala la dakhilul alami wala kharijah. Allah Ta'ala tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Kita enggak mengawali omongan seperti itu ya ikhwan. Karena pentakbiran hal-hal seperti ini walaupun mungkin maksudnya untuk mensucikan Allah, tapi jatuhnya malah justru mengurangi kadar keindahan dan kemahatinggian Allah. Wala muttasil wala munfasil. Allah Ta'ala tidak nyambung, tidak terpisah. Kita enggak ngomong gitu. Udah kita bilang aja sesuai dengan apa yang di Al-Qur'an Sunnah. Allah Ta'ala di atas arsy. Selesai enggak? Selesai kan? Enggak usah repot-repot. Allah Ta'ala di atas. Selesai. Ya memang terpisah dari makhluknya. Sahih itu. Tapi kita enggak ngomong macam-macam. Allah Ta'ala tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, di atas arsy ya, taib. Tapi tidak kemudian di dalam alam, di luar alam. Enggak, kita enggak ngomong itu. Karena kita hanya berbicara apa yang memang ada dalilnya dalam masalah ini. Tidak ada dalilnya, kita tawakkuf khalis. Wala innahu la tajuzul isyaratul hissiyatu ilaih. Tidak juga kita mengatakan tidak boleh mengisyaratkan dengan isyarat fisik terhadap Allah Ta'ala, maksudnya seperti ini. Ya misalnya antum bilang Allah Ta'ala yang maha tinggi di atas sana. Boleh enggak antum kayak gini? Boleh. Iya. Karena dikatakan di sini bal qad asyara ilaihi a'lamul khalqi bih. Yaitu yang sepintar, sengerti-ngerti makhluk tentang Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu telah melakukan isyarat ketika khutbah Hajjatul Wada' Yawma Arafah fi dhalika al-majma' al-azim hinama rafa'a isba'ahu ila sama', ketika beliau ya mengangkat jemarinya, tangannya ke langit. Kemudian berkata Allahumma ashhad. Ya, begitu. Antum kemudian bilang, ya akhi, Allah tahu perbuatan antum. Allah tahu perbuatan antum. Berarti menunjuk ke atas langit sana. Ya, itu enggak masalah. Kemudian ketika doa, kan ini juga isyarat ikhwan, bahwasanya dia minta kepada yang di atas. Semua orang pengemis kan kayak gini mintanya. Om, Pak, beli Pak, belum makan. Kan gini. Okay. Ya. Ada om gini. Enggak. Kok kayak ini berarti apa? Ya, mintanya seperti itu. Wa yushhidu ala iqrari ummatihi bi iblaghihi risalah, Allahumma syahad. Dia Allah Rasulullah SAW memberikan persaksian atau meminta kepada Allah Ta'ala persaksian atas pengikraran umatnya dengan bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah salawatullahi wassalamu alaih. Begitulah dalil-dalil secara naqli dan ijma'i terhadap kemahatinggian Rabb kita Azza wa Jalla. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan insyaAllah tentang dalil aqli terhadap kemahatinggian Allah Ta'ala. Jazakumullah khairul jazak atas kehadiran antum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.